ليتني كنت ترابا. بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna ahsana al-hadithi kitabullah ta'ala wa khair al-hadith hadith Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adana Allah wa iyyakum wa sa'iral muslimin 'anil bid'ah wan nar. Al ikhwan wa al akhwat, a'adana Allah wa iyyakum. Ya, melanjutkan kajian kita pada kitab Syarh Umdatul Fiqh Ibn Qudamah rahimahullahu taala, yang mana di majlis sebelumnya telah kita singgung ya sekilas tentang masalah wilayatu fin nikah atau masalah wilayatun nikah, ya, yakni pembahasan ya seputar masalah perwalian. Naam. Beliau rahimahullahu taala ya pada kitab Umdatul Fiqh ini, nah, beliau menyebutkan bab wilayatun nikah. Wa qala la nikaha illa biwali. La nikaha illa biwali. Tayyib. Wa syahidaini minal muslimin. Beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang masalah la nikaha illa biwali wa syahidaini minal muslimin. Ya. Pembahasan tentang perwalian yang nantinya juga akan dilanjutkan oleh beliau rahimahullahu taala tentang pembahasan asy-syahadah dan hukum al-isyhad fin nikah. Ya, masalah asy-syahadah dan hukum pemberian kesaksian pada suatu ya prosesi pernikahan. Beliau menyebutkan la nikaha illa biwali. Ya, telah ana singgung terdahulu bahwa kalimat la nikaha, fa la di sini nafiyatu lil jinsi. Ya, la nikaha la nafiyatu lil jinsi, yang mengindikasikan ya tidak sahnya suatu pernikahan. Illa biwali. Jadi setiap bentuk pernikahan, ya, baik ini pernikahan as-sayyib, ya, seorang wanita yang telah menikah sebelumnya, ataukah seorang gadis, baik gadis ini telah mencapai usia balig di mana dia mampu memilih, ya, dan ridha diserahkan kepada si gadis tersebut, ataukah pada masalah al-ijbar, pada masalah al-ijbar, yakni wanita yang pada madhab Imam Ahmad rahimahullahu taala sampai pada usia atau pada batasan usia 9 tahun. Ya, wanita yang masih belia, belum mencapai usia balig, ya, Tayyib, ya berlaku pada wanita semacam ini atau anak wanita semacam ini hukum ijbar. Ya boleh. Ya wali si wanita tersebut untuk memaksa. Ya memaksa si anaknya menikahi wanita laki-laki yang dipilih oleh si ayah atau si wali dari wanita tersebut. Ini salah satu di antara makna kalimat la nikaha. Dan juga diperbolehkan ya antum membaca kalimat ini dengan la nikahun di mana tahrim. Ya la nikahun yang mengindikasikan pengharaman. Ya menunjukkan pengharaman bahwa diharamkan ya suatu prosesi pernikahan kecuali adanya al-wali. Kecuali adanya al-wali. Ya. Fa ala madhhab Imam Ahmad rahimahullahu taala ya kedua kontes ini tidak jauh berbeda. Karena di madhhab Imam Ahmad para fuqaha kalangan Hanabila yang masyhur di tengah mereka bahwa kontes pengharaman itu sejalan ya dengan ya penetapan tidak sahnya suatu amalan yang mana banyak disebutkan oleh kalangan fuqaha dalam bahasan mereka dalam ilmu usul bahwa an-nahyu yaqtadi al-fasad. Bahwa setiap kontes larangan yang terdapat pada dalilun syara' pada dalilun syar'i ini juga menunjukkan fasad suatu amalan, tidak sahnya suatu amalan. Ya, kalau kita meninjau pada masalah ini atau pada kaidah semacam ini, maka tentunya tidak jauh berbeda antara makna la nikaha yang menunjukkan ketidaksahnya suatu pernikahan ataukah konteks la nikahun. Iya. Faqala huna rahimahullahu taala la nikaha illa biwali. La nikaha illa biwali. Telah kita sebutkan juga terdahulu di majlis kita tentang definisi al-wali atau sahibu al-wilayah. Iya. Bahwa pada dasarnya ya al-wali atau sahibul wilayah mereka adalah ashabatul mar'ah. Mereka adalah ashabatul mar'ah minan nasab. Kemana disebutkan oleh atau disyaratkan oleh sahibul iqna' dan juga Syaukani rahimahullahu taala. Yang dimaksud dengan ashabatu minal mar'ah yakni semua kerabat laki-laki wanita dari nasab laki-laki. Ya semua kerabat wanita ya bapaknya, saudara laki-lakinya, ya paman ya dari jalur bapak, anak laki-laki serta keturunan mereka. Serta keturunan mereka. Nah, mereka semua ini adalah ashabah al-mar'ah. Mereka semua adalah ashabah bagi si wanita. Jadi kalau ke atas mereka adalah ayah, kakek dan seterusnya. Kalau ke bawah mereka adalah anak, cucu dan seterusnya. Setelah itu paman dan anak keturunan mereka. Ya, anak keturunan mereka. Maka termasuk juga saudara laki-laki dari wanita. Karena saudara laki-laki ada keturunan dari si bapak. Termasuk juga anak laki-laki dari paman. Ya termasuk juga tentunya anak laki-laki dari si anak. Tayyib. Iya. Dan pada tertib kita telah terangkan terdahulu juga bahwa tertib al-wali di pendapat sebagian besar kalangan ulama termasuk madhabul Hanabila ya yang terdekat yang paling layak untuk menjadi wali bagi wanita adalah bapak si wanita. Sahibul Iqna, penulis kitabul Iqna menyebutkan bahwa awalan nasi biinkahil mar'ati abuha thumma abuhu aw jadduha. Ya, aw jadduha li abiha. Thumma akuha, thumma banuhu, thumma al-aqrabu fal-aqrabu. Ya, thumma aqrabu fal-aqrabu min asabatiha. Ini tertib wilayah atau perwalian bagi seorang wanita ketika dia hendak melangsungkan pernikahan. Jadi yang pertama adalah bapaknya. Ya, setelah itu abuhu, bapak dari si bapak yang tidak lain adalah kakek si wanita. Ya, setelah itu saudara laki-laki wanita tersebut. Ya, setelah itu anak-anak dari saudara laki-laki. Ya, anak-anak dari saudara laki-laki. Ya, thumma al-aqrab fal-aqrab min asabatiha. Setelah itu, ya, kerabat yang terdekat bagi si wanita. Dan sebagian di kalangan ulama Hanabila juga menyebutkan setelahnya adalah anak laki-laki dari wanita tersebut. Ya, anak laki-laki dari wanita tersebut. Walaupun ini beberapa kalangan ahli ilm, ya, termasuk ini pendapat yang masyhur di kalangan ulama Adz-Dzahiriyah yang dikuatkan oleh Ibnu Hazm rahimahullah, bahwa anak, ya, anak laki-laki wanita bila mana ibunya hendak menikah, maka dia bukanlah wali bagi ibunya. Ya, bukanlah wali bagi, ya, ibunya. Namun yang tepat tentunya bahwa selama dia merupakan asabah, ya, adalah asabah dari wanita tersebut, ya, maka berhak, ya, dia menjadi wali bagi wanita. Namun tentunya nanti akan kita sebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh sahibul wilayah ini, mereka yang berhak sebagai pemegang hak perwalian bagi si wanita. Ya, ada beberapa syarat yang dipenuhi, yang mana sebagian besar syarat ini kadang-kadang enggak terpenuhi pada anak si wanita tersebut. Ya, kita tidak akan jumpai pada anak si wanita tersebut kecuali pada masa-masa tertentu atau pada usia tertentu. Di antaranya misalnya ar-rusyd. Ya, kemapanan dalam memilih, berpikir dan bertindak. Itu kalau terjemahan kasar kalimat itu ar-rusydu. Far-rusydu itu lebih sempurna dari hanya sebatas akil. Ya, hanya sebatas dia bisa berpikir. Ya, ar-rusydu dia bisa menempatkan apa yang ada yang dia pikirkan tersebut pada penempatan yang benar. Nah, ini terkadang tidak dipenuhi oleh mada? Oleh anak si wanita. Oleh anak si ibu yang hendak menikah. Bisa saja kena perasaan dia kepada ibunya sebagai seorang anak kepada ibunya. Bisa saja hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan syar'an akhirnya dia lakukan. Karena mungkin, ya, rasa sayang dia kepada ibunya atau semisalnya. Ya, demikian juga sebagian besar anak ini belum sampai pada usia al-bulugh. Pada usia balik, yang mana sebagian fuqaha mensyaratkan bahwa wilayatun nikah salah satu di antara syaratnya adalah al-bulugh. Syaratnya adalah mana? Dia seorang yang telah balik. Tapi Masya Allah Ta'ala, nanti akan kita terangkan masing-masing dari syarat al-wilayah ini. Ini definisi dari perwalian. Dan siapa saja di antara, ya, keluarga atau kerabat si wanita yang berhak mendapatkan hak perwalian. Ini dari jalur nasab. Dari jalur nasab. Setelah itu, selain dari jalur nasab yang kaitannya dengan hamba sahaya, perbudak, budak wanita, ya, yang dia dibebaskan oleh tuannya, ya, maka hak perwalian juga menjadi milik, ya, bisa menjadi milik si tuan tersebut. Ya. Nah, bila mana, ya, tuannya ini tidak ada, sudah meninggal misalnya, maka perwalian beralih kepada semua kerabat tuan tersebut. Jadi seorang wanita hamba sahaya misalnya dibebaskan oleh seseorang, ya, seorang laki-laki, maka dia berhak menjadi wali atas hamba wanita yang sudah dia bebaskan, yang dalam istilah fikih dinamakan mu'tiq. Ya, al-mu'tiq itu seorang yang membebaskan budak. Nah, bila mana dia meninggal, maka hak perwalian ini menjadi milik kerabat asabah dari si mu'tiq tadi. Itu anak bapaknya dia, saudara laki-laki dia, pamannya, dan anak-anaknya. Dia berhak untuk menjadi wali bagi hamba sahaya wanita yang telah dia bebaskan. Iya. Tapi Masya Allah Ta'ala. Jadi ini berbicara tentang siapakah al-wali. Lantas bagaimana hukum al-wilayah pada nikah? Dan hukum al-wali pada suatu prosesi pernikahan? Kalangan ulama sepakat, ya, kalangan ulama sepakat bahwa al-wali, ya, sesuatu yang syar'i, sesuatu yang ada pada suatu prosesi pernikahan. Suatu prosesi ya pernikahan. Hanya saja mereka di kalangan fuqaha ya terjadi silang pendapat. Ya, apakah al-wali ini syarat pada suatu pernikahan? Ya. Apakah dia syarat pada suatu pernikahan yang mana pandangan tersebut merupakan pandangan mayoritas kalangan ulama? Ya. Ataukah al-wali ini ya tidak sampai ke derajat syarat? Artinya seorang wanita bisa saja dia menikah tanpa hadirnya al-wali. Tanpa hadirnya ya al-wali dan pernikahan dia sah. Mayoritas ulama ketika mensyaratkan al-wali pada suatu pernikahan, mereka berdalil dengan sejumlah dalil baik dari Al-Qur'an maupun sunnah. Di antaranya yang disyaratkan oleh beliau rahimahullahu taala fil matan, tuqauluhu rahimahullahu taala ya, la nikaha illa biwali. Itu merupakan hadis yang akan kita sebutkan nanti. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nikaha illa biwali wa syahid adlin. Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya al-wali dan dua saksi yang adil. Ini di antara dalil yang menunjukkan disyariatkannya dan menunjukkan bahwa al-wali syarat pada suatu pernikahan. Ya, di antara dalil yang lainnya mereka juga berdalil ya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa la tankihul musyrikin hatta yu'minu. Baik. Nah, dan janganlah kalian menikahkan wanita-wanita yang janganlah kalian menikahkan orang-orang yang musyrik hingga mereka beriman. Ya, mereka berdalil dengan ayat ini bahwa ayat ini selain menunjukkan bahwa perwalian itu diserahkan kepada kalangan laki-laki, itu juga terdapat larangan. Ya, terdapat larangan menikahkan orang-orang musyrik sampai mereka beriman, dan kalimat hatta yu'minu memberikan makna al-ghayah. Bermakna apa? Al-ghayah. Ya, artinya ghayah bahwa apabila sampai pada batasan tersebut maka hukumnya berakhir. Nah, di situ terjadi silang pendapat. Ya, hukum yang mu'allakun bil ghayah, pada ghayah tertentu, pada tujuan tertentu, apakah hukum tersebut ketika sampai kepada maksudnya, kepada tujuannya, apakah dia hukum yang berbalik dengan hukum yang pertama atau kembali kepada hukum asal? Seperti pada konteks ayat ini. Jadi misalnya seorang hambali berdalil dengan ayat ini yang menunjukkan keharusan adanya al-wali, kita akan pertanyakan, dari mana dalilnya? Kata mereka paling tinggi, kata mereka, karena kalimat hatta yu'minu. Jadi larangan menikahkan orang-orang yang musyrik, ini larangan. Menunjukkan mana? Menunjukkan pengharaman. Ya atau tidak? Setiap kontes larangan di dalam Al-Quran ataupun Sunnah, tanpa ada ya indikasi yang lain yang dapat memalingkan makna, itu selalu menunjukkan makna haram. Selalu menunjukkan makna haram. Dan al-haram di kalangan Hanabila menunjukkan mada? Menunjukkan sahih atau menunjukkan fasad? Di kalangan Hanabila menunjukkan fasad. Ya, menunjukkan fasad. Ini berbeda dengan mayoritas ulama. Mayoritas ulama ketika berbicara tentang konteks larangan, kata mereka tidak mesti menunjukkan fasad. Ya, tidak mesti menunjukkan fasad. Anda berikan misal ya, untuk sedikit mendudukkan bagaimana mereka memahami konteks larangan ini, perbedaan antara jumhur dengan mayoritas ulama Hanabila. Misalnya pada larangan jual beli dengan riba. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an tentang hurmatul riba. Ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Sudah tidak? Allah Subhanahu wa taala menghalalkan segala bentuk transaksi jual beli dan mengharamkan ar-riba. Mengharamkan riba. Ketika terjadi suatu transaksi jual beli terdapat riba, haram atau tidak? Haram. Tapi menurut Hanabila bagaimana hukum transaksinya? Sahih atau fasad? Indal Hanabila fasad. Artinya barang yang diperjualbelikan dikembalikan kepada si penjual, dan nilai barang yang telah diserahkan dikembalikan kepada pembeli kerana transaksinya tidak sah. Ini indal Hanabila. Ini dalam pandangan atau akyas sesuai dengan analog madhab Imam Ahmad rahimahullahu taala. Iya. Namun di kalangan jumhur tidak. Di kalangan jumhur ulama kata mereka lah, belum tentu. Dan tidak semua larangan kata mereka mengindikasikan fasad. Yang tidak mengindikasikan fasadnya transaksi. Dan mereka nanti berbicara tentang tiga hal. Apabila larangan tersebut. Ya. Apabila larangan tersebut. Ini konteks larangan indal jumhur. Mereka bagi pada tiga bahagian. Apabila an-nahyu atau larangan ini. Ini mengacu kembali kepada zat. Kepada zat atau objek yang dilarang. Misalnya saja pengharaman yang kembali kepada hewan-hewan tertentu, misalnya anjing dan babi. Pengharaman ini kembali kepada hewannya tanpa ada pemisahan, tidak kepada sifatnya. Padahal iya. Tayib, kata mereka terang tayib, semua akad yang kaitannya ya, mana larangannya itu kaitannya kembali kepada zat atau objek yang dilarang, maka hukumnya fasad. Hukumnya fasad. Bisa dipahami? Yang kedua, apabila larangan tersebut mengacu kembali kepada syarat dari objek yang dilarang ataukah sifat lazimah, ya, sifat yang merupakan konsekuensi dari objek yang dilarang, ya, maka juga larangan menunjukkan fasad. Maka larangan tetap menunjukkan mana? Menunjukkan al-fasad. Baik, bisa dipahami di sini semuanya? Ya? Gimana? Larangan yang kembali kepada sifat yang merupakan konsekuensi dari objek yang dilarang, ya, ataukah syarat, ya, larangannya kembali kepada syarat yang dilarang, syarat dari objek yang hendak dilarang tadi. Contohnya saja, as-salat disyaratkan mada, al-wudu disyaratkan mada, ya, al-wudu. Namun dia melakukan amalan yang terlarang pada wudu. Kata mereka apabila syaratnya ini dilakukan hal-hal yang dilarang dan terjatuh pada hal yang diharamkan, ya, maka otomatis salat dengan wudu tersebut tidak sah. Ya, misalnya saya khilaf di kalangan jumhur dengan Hanafiyah masalah al-wudu dari Nabi Tamar. Berwudu dari air perahan kurma, boleh atau tidak boleh? Jumhur mengatakan tidak sah. Ya, kenapa? Karena wudu yang diperbolehkan hanya dari air mutlak. Ya kan? Hanya dari air mutlak. Apa yang maksud dengan air mutlak? Ya? Gimana, Pak Munir? Air tersebut ya, air yang tahir dan mutahhir, ataukah air yang baqin ala asli khilqatihi, air yang dia demikiannya dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari warnanya, baunya atau rasanya dan tidak berubah karena apapun juga. Kalau Allah ciptakan ada air berwarna merah, demikian adanya dia berwarna merah, boleh enggak dipakai wudu? Boleh. Karena memang ciptaannya seperti itu, tidak mengapa. Iya. Jadi misalnya air yang asalnya dia bening lantas berubah warna karena zat tertentu, dan zat ini mendominasi air tersebut, kita katakan tidak boleh dipergunakan wudu. Ini ala madhab al-jumhur. Ala madhab mayoritas ya ulama. Sama hanya pada masalah Nabi itu tamar tadi. Tetapi indal Hanafiyah, di kalangan Hanafiyah kata mereka tidak mengapa. Tidak mengapa, kata mereka dikarenakan Nabi bukan wasfun lazim. Perbedaannya nanti diantaranya alasan mereka, kata mereka Nabi bukan wasfun lazim, menurut jumhur itu wasfun lazim. Ya, adanya sifat yang ada pada air yang bercampur dengan perasan kurma ini, kata mereka ada sifat-sifat tertentu yang selalu mengiringi, tidak bisa berubah. Ya, sifat dari kurma tadi. Iya, sementara kata madhab Hanafiyah, kata mereka bukan, itu bukan wasfun lazim. Bukan wasfun lazim, maka tidak mengapa. Ini perbedaan mereka dalam masalah tersebut. kembali dalam penafsiran, ya, penafsiran, ya, apakah sifat yang menyatakan suatu objek itu layak dijadikan standar hukum ataukah tidak. Dan ini salah satu metode para ulama kita dalam mengambil hukum dari suatu dalil. Ya, tidak sebagaimana kalangan Zahiriyah, baik itu Zahiriyah atau Daud Al-Zahiriyah atau Zahiriyah atau Ibn Hazm, rahimahumallahu jami'an, yang mana terkadang mereka terpaku kepada sebuah dalil dan tidak melihat sisi yang lain dari dalil tersebut. Kalangan ulama pengikut para imam madhab yang empat dalam masalah ini, mereka selalu melihat, ya, mereka selalu melihat yang dalam bahasa kita kalau bicara tentang kawaid atau usul, selalu melihat tardiyatu hukum atau tardiyatul illat. Apakah illat ini illat yang mutarida atau tidak mutarida? Ya, apakah sifatnya ini dapat dijadikan standar hukum atau tidak dapat dijadikan standar hukum? Misalnya saja, dengan contoh, semua warna apa saja, ya, pada setiap zat apa saja, itu bukan standar hukum. Bukan standar hukum pada halal atau haramnya sesuatu. Misalnya gini, ya, minuman keras misalnya, ya, bir atau segala macam, haram atau tidak? Haram. Apa dikarenakan warnanya hitam serupa dengan khamar? Atau dikarenakan sifat yang lain? Karena sifat yang lain, ya atau tidak? Itu sifat memabuk. Ah, sifat memabukkan ini namanya sifat tontordi. Sifat yang harus dijadikan standar hukum. Nah, warna bukan. Ya, warna bukan. Bisa dipahami di sini? Sekarang kalau ada yang mengatakan, ya, misalnya yang mengatakan pakaian wanita apakah harus warna hitam? Tentunya ala pendapat yang sahih tidak mesti. Ya, tidak mesti berwarna hitam. Karena tidak satupun dari lun syar'i yang sahih yang tegas mengatakan wahai wanita kalau keluar rumah pakai warna hitam, enggak ada. Yang ada hanya menutup aurat dengan pakaian yang tidak menarik perhatian. Maka di sini termasuk semua warna yang ma'ruf, ya, warna yang ma'ruf yang diterima oleh akal sehat suatu kaum bahwa warna ini tidak menarik perhatian. Misalnya semua warna yang gelap atau warna yang tidak cerah memancing perhatian. Misalnya biru, atau biru agak muda-muda sedikit, atau warna hijau agak muda sedikit, tidak mengapa. Selama bila warna tersebut tidak memancing perhatian. Ya. Makanya, suatu hal yang mengherankan apabila ada seseorang, atau seorang alim berfatwa misalnya, mengatakan bahwa di antara keharusan wanita harus memakai warna hitam. Ini keganjilan sebenarnya. Ya, ini keganjilan yang tidak kita dapatkan dari madhab para a'immah terdahulu. Iya. Naam. Itu bisa tentang masalah sifat, ya. Tayyib, masyaallah. Kalau jauh kita berbicara. Tapi ini ikhwanna jami'an. Ini sebenarnya metode cara bagaimana kita memahami sebuah dalil syar'i agar tentunya faedahnya ke depan. Agar pertama tentunya kita mengerti dalil, mengerti menempatkan dalil pada masalahnya, pada tempatnya. Kedua, agar tidak menjadi seorang mukallid. Ya, seorang yang dia mukallid dengan taklid buta. Pokoknya apa saja kita ikuti selama yang berbicara itu thiqah. Baik, padahal mereka kenal tentang ilmu hadis. Mereka berbicara tentang mustalah hadis. Ya, bahwa terkadang menurut Anda itu thiqah, menurut yang lain belum tentu thiqah. Menurut Anda orang ini alim kabir layak berfatwa, menurut yang lain mungkin belum layak. Ya enggak? Jadi perlu ada standarisasi wasfun lazim dalam penetapan hukum. Ya, sambil kita berbicara tentang apa namanya masalah selanjutnya atau furu' selanjutnya. Iya, masyaallah taala. Jadi ketika ayat ini, tadi kembali ke ayat ini, wala tanqihul musyrikina hatta yu'minu. Tayyib. Jadi ketika larangan menikahkan orang-orang musyrik dan larangan menunjukkan pengharaman, ya, berarti ketika dia beriman, kembali pada mafhumnya, ya, keharusan untuk menikahkan orang-orang yang beriman. Dan perintah menunjukkan pada keabsahan. Menunjukkan keabsahan. Ya, keabsahan. Eh, nah, masya Allah taala. La haula wa la quwata illa billah. Nah, dan ada beberapa dalil yang lainnya dari ayat yang serupa tentang penyebutan al-wali bagi wanita, yang mana al-wali ini semuanya mengacu kembali kepada laki-laki. Telah kita sebutkan di antara firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza talaqtumun nisaa'a fa balaghna ajalahunna fa la ta'duluhunna ay yankihna azwajahunna." Ya, ayat ini juga serupa, "Idza talaqtumun nisaa'a." Seruan ini juga kembali kepada kaum laki-laki. Idza talaqtum, domirnya ini domir kata ganti yang khusus hanya bagi laki-laki. Nah, adapun hadis yang kita sebutkan tadi, itu datang dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini dijadikan atau ini merupakan dalil yang terkuat yang dipegang oleh mayoritas ulama pada pensyaratan al-wali pada suatu pernikahan. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin lam yankihha al-wali fa nikahuha batil, fa nikahuha batilun fa nikahuha batilun fa in asabaha falaha mahruha bima asaba minha fa in istajara fa sultanu waliyun man la waliya lahu." Ya. Tayyib. Antaranya dalil yang menunjukkan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain hadis yang kita sebutkan tadi yang dikutip oleh Imam Ahmad, "Ya la nikaha illa bi wali," juga terdapat penguat lainnya dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Abi Daud. Ya, dan selain dari beliau, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ya, "Ayyuma imra'atin," ya, wanita siapa saja, ya, "lam yankihha al-wali," wanita siapa saja yang mana dia menikah tidak dinikahkan oleh al-wali, yaitu wali si wanita tersebut, "fanikahuha batil," maka pernikahan si wanita ini pernikahan yang batil, yang tidak sah. Dan terus diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali, "Nikahuha batilun, nikahuha batilun, wa nikahuha batilun fa in asabaha." Jadi syahidnya pada batasan ini sebenarnya, ya, bahwa pernikahan yang dilangsungkan tersebut pernikahan yang tidak sah. Pernikahan yang tidak sah. Baik, sekarang bila mana terjadi? Ya, seorang wanita menikah tanpa adanya wali. Famada 'alaiha? Hukum apa yang dilakukan bagi wanita tersebut? Apakah hukum zina atau selainnya? Yang sahih tidak diberlakukan hukum zina. Tidak diberlakukan hukum zina, dan si wanita tidak layak dicap sebagai pezina. Dan demikian juga si laki-laki tidak layak dicap sebagai pezina. Ya? Nah, Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kelanjutan hadis Aisyah menyebutkan masalah ini dan hukum yang diberlakukan bagi wanita tersebut. Ya, fa'in aswabaha. Fa'in aswabaha, yakni bila mana laki-laki tersebut, bila mana laki-laki tersebut, ya, menggauli wanita tadi, ya, dia sudah sampai pada tingkatan berhubungan intim dengan istri yang dia nikahi dengan nikah tanpa adanya al-wali, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falaha mahruha bima asaba minha." Maka diberlakukan mahar. Ya, akibat si laki-laki tersebut sudah berhubungan dengan si wanita. Bila mana pada pernikahan tadi tidak disebutkan mahar, maka berlaku mahar misal. Ya, namun bila mana disebutkan mahar dan belum dibayarkan, maka harus dibayarkan. Dan bila mana telah diserahkan mahar dan seorang qadhi mengatakan dia harus fasakh karena ini nikah tanpa adanya wali, ya, maka mahar itu tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki. Ya, pihak laki-laki. Tayyib. Ini jadi falaha mahruha bima asaba minha. Ini terjadi, ada beberapa kasus yang pernah sampai kepada kami, hal yang serupa. Ya, bagaimana hukumnya, apakah wanita ini kita cap sebagai pezina? Yang sahih tidak, dia seorang wanita muslimah, bila mana dia melakukan karena penakwilan yang keliru pada pandangan ulama yang ada, dia mengikut kepada pandangan ulama Hanafiyah misalnya, atau dia mengikut kepada sejumlah tafri'at, huruf-huruf yang ada di sejumlah madhab seperti Syafi'i dan Hanabila, di mana sebagian berdalih, paling banyak ya, yang kita dapati, ya, si wanita berdalih dengan kasus adal. Ya, dia dihalang-halangi untuk menikah. Nanti akan kita bahas masalah kasus adal. Ya, sampai batasan mana seorang wali boleh menghalangi putrinya untuk menikah, dan sampai batasan mana tidak. Ini harus dipahami oleh pihak wanita. Hingga jangan dijadikan kalimat adal ini sebagai alasan untuk menikah tanpa restu wali atau orang tua si wanita tersebut. Iya. Nah, insyaallah taala. Jadi bila mana terjadi seperti itu, ya kita jawab kepada si penanya atau wanita yang bertanya tentang masalah ini, bahwa kasusnya ini masuk pada kategori dia harus fasikh, dan mahar tetap milik si wanita. Nanti ditanya, memang dengan status si wanita tersebut, statusnya seperti semula. Semula, walaupun ada khilaf apakah dia pada kategori thayyib atau tidak. Ini nanti pada masalah juga kita bahas, pada masalah mahfalah talak nanti dan seterusnya, apakah hukum janda bagi si wanita itu juga berlaku pada nikah syubhat atau hanya pada nikah yang resmi, nikah yang sah saja. Maksudnya, ya, pernikahan yang terjadi pada hukum syar'i ada tiga macam. Nikah yang haram, muharram, ada nikah yang jelas-jelas halal, ya, ada yang dia nikahun syubhat. Ya, karena kasus tertentu, misalnya masalah adal tadi lantas nikah bila wali, atau pernikahan yang terjadi ada beberapa persyaratan tidak terpenuhi, namun pada masalah tersebut terjadi silang pendapat di kalangan ulama. Iya. Maka apakah ketika dia menikah lantas dia harus pisah? Dia harus pisah. Apakah dia dikategorikan thayyib, janda, atau dikategorikan bikr? Dia masih dalam status seorang gak? Ya, seorang gadis. Ini akan kita sebutkan nanti insyaallah taala. Iya. Ini pandangan ulama yang pertama tentang masalah al-wali, dan ini pendapat yang paling tepat insyaallah taala. Bahwa al-wali syarat pada suatu pernikahan. Dan tidak sah suatu pernikahan bila mana tidak dihadiri oleh wali si wanita, dan tidak terdapat wali pada pernikahan tersebut. Iya, dan bila mana terjadi pernikahan tanpa wali, maka pernikahannya adalah pernikahan yang batil, la yasah. Naam. Pandangan yang kedua di kalangan Hanafiyah. Ulama al-Hanafiyah, ya, mereka tidak menjadikan al-wali ini sebagai syarat, sebagai syarat pada pernikahan. Iya. Dan seorang wanita dalam tentunya pada logika madhabul Hanafiyah, ketika mereka berpendapat bahwa al-wali bukan syarat, berarti boleh bagi seorang wanita dia menikahkan dirinya sendiri walaupun tanpa izin si wali. Nah, hanya saja sebagian kalangan Hanafiyah yang membolehkan itu mensyaratkan apabila laki-laki yang menikahi wanita tersebut laki-laki yang sekufu dengannya. Laki-laki yang sekufu dengan si wanita. Dalam batasan sekufu di sini, ya, ada beberapa hal yang disebutkan oleh para fuqaha. Sekufu dalam hal agama. Yang kedua, sekufu dalam masalah harta, masalah, dan juga sekufu dalam masalah nasab. Dalam masalah nasab. Sebagian juga menyebutkan, ya, kafa'a di sini, kufu di sini juga berlaku pada hal pekerjaan. Ya, padahal ya pekerjaan. Artinya ini kufu yang menjadi pertimbangan para ulama. Ya, pertimbangan para ulama kapan seorang wanita dia boleh menerima laki-laki, dan menjadi pertimbangan bagi wanita tersebut ketika dia dilamar. Dan bukan hal yang keliru. Dan bukan hal yang salah, apalagi sampai kita yang mendikte seorang wanita tidak boleh bertanya tentang segala hal kecuali agamanya saja. Ini hal yang keliru. Ya, si wanita boleh bertanya tentang pekerjaannya, pekerjaan si laki-laki, boleh bertanya tentang apakah laki-laki di keluarga baik-baik atau tidak, boleh bertanya bagaimana maisha atau penghidupan si laki-laki ini sebelum dan kira-kira setelah menikah bagaimana. Ya, ini hal-hal yang tidak mengapa ditanyakan oleh pihak wanita ketika seorang laki-laki datang melamar kepada dia. Ya, walaupun nantinya tentunya hal yang sebaiknya jadi pertimbangan bagi wanita tersebut adalah masalah agama. Ada masalah? Ya, masalah agama. Aina. Ini insyaallah taala juga nanti ada pembahasan selanjutnya akan kita bahas juga masalah kufu. Iya. Jadi ini pandangan Hanafiya seperti ini. Tapi mereka sebagian besar mensyaratkan bila mana laki-laki itu laki-laki tersebut sekufu. Iya. Dan juga untuk kasus yang serupa di kalangan Hanafiya, wanita ini juga boleh menikahkan atau mengangkat wali atas pernikahan diri dia. Ya, boleh mengangkat wali. Ya. Nah. Tayib. Ya, boleh mengangkat wali untuk menikahkan ya dirinya dia. Walaupun wali tersebut bukan berasal dari asabah dia. Ya, ataukah dari asabah dia, tetapi bukan asabah yang paling utama yang berhak menikahkan wanita tersebut. Jadi furu masalahnya di sini di kalangan Hanafiyah. Indah jumhur tidak. Pada madhab mayoritas ulama tidak seperti itu. Mayoritas ulama tidak boleh dia menikahkan dirinya sendiri dan tidak berhak si wanita mengangkat wali atas pernikahan diri dia sendiri. Ya, tidak itu wali yang bukan dari nasabnya dia, dari asabah dia, ataukah dari asabah dia namun tidak secara tertib. Tidak secara tertib. Tapi masya Allah taala. La haula wala quwata illa billah. Naam. Selanjutnya ikhwanna jami'an, berbicara tentang al-wali pula, ya, tentang perwalian dalam pernikahan. Nah, kita singgung tadi bahwa yang sahih wali syarat pada suatu pernikahan. Ya, dan ini pendapat mayoritas ulama berbeda dengan sebagian kalangan fuqaha di kalangan Hanafiya. Ya, pada masalah perwalian kita singgung juga tadi, kita sebutkan bahwa perwalian secara tertib. Ya, secara tertib dari bapak, ya. Bapak, kakek, saudara laki-laki, paman, baru setelah itu anak-anak si wanita. Ini secara tertib. Dan bila mana semua mereka yang berhak menjadi wali ini ada, maka didahulukan tertib tersebut. Dahulukan bapak, baru setelah itu kakek, baru setelah itu ya saudara laki-laki, baru setelah itu paman, baru setelah itu anak keturunan mereka. Baru setelah itu anak dari si ibu yang hendak menikah. Tetapi dalam hal ini juga terkadang tertib ini bisa saja dia berubah dikarenakan beberapa hal. Dikarenakan beberapa kondisi. Itu semua kembali juga kepada ya sifat. Siapa? Ikhwan, itu mengganggu itu. Kalau akhwat tidak perlu dengar, tidak usah dengar, tidak apa-apa. Tapi ini tidak usah mengganggu seluruhnya. Antum pusingkan akhlak yang dibawa, yang di sini terganggu. Tidak mengapa akhwat tidak dengar. Mereka juga banyak ngurumpi di bawah, tidak salah. Nah, ya, kalau kita tidak bisa berikan kepada seluruhnya, kita lihat apa yang penting aja. Ayo, dari tadi terganggu, dari tadi. 15 menit kita terganggu. Nah. Ikhwan jami'an. Ya. Adapun ummahat, kalau dia enggak mendengar, suami-suami itu bisa ngajarkan di rumahnya. Ya. Kalau mau ngajarin. Ya. Jadi, baik, masyaallah. Bicara tentang masalah syarat yang harus dipenuhi pada al-wali tersebut. Jadi tidak jadi tertib wali ini walaupun ada disebutkan kalangan fuqaha, namun ya, tertib ini tentunya bila mana memenuhi semua kriteria yang harus ada pada wali tersebut. Bila mana kriteria tidak terpenuhi, maka akan beralih kepada wali selanjutnya. Ya, akan beralih kepada wali selanjutnya. Ya, Pak, kalangan Hanafiyah, Hanabila, ulama Hanabila menyebutkan beberapa kriteria atau syarat yang harus ada pada seorang wali. Ya, harus ada pada seorang al-wali. Yang pertama, yang mereka sebutkan sebagai syarat yang pertama, bahwa wali, ya, bagi seorang wanita, ya, adalah seseorang yang sampai pada tingkatan kamal al-ahliyah. Ya, dia memiliki kesempurnaan. Ya, memiliki kesempurnaan dalam masalah kepemikiran dia. Dalam masalah mada, pengetahuan dia, wawasan dia. Ya, di sini maksudnya kamalul ahliyah. Ya, dia sudah seorang yang baligh. Ini standar sekali ya. Dia seorang yang sudah baligh. Dia seorang yang berakal. Seorang yang merdeka. Seorang yang merdeka. Maksudnya merdeka, dia bukan hamba sahaya. Iya. Maka untuk konteks yang semacam ini, maka tidak sah wali bagi seorang anak kecil yang dia belum sampai tingkatan buluh, seorang yang gila, atau seorang yang sedikit-sedikit ayan, sedikit-sedikit dia pingsan, sadar lagi, ayan lagi, sadar lagi, atau seseorang yang akalnya lemah. Termasuk di sini pada dhaiful akal, ya, misalnya orang tua, bapak atau kakek yang sudah berusia sangat lanjut. Berusia sangat lanjut, tidak memahami apa yang disampaikan, dan ketika dia paham pun dia enggak ngerti harus menjawab bagaimana. Ini masuk pada kategori dhaiful akal. Ya, kalau terjadi seperti ini, perwalian tersebut terjadi seperti ini pada wali ini, maka tidak berhak. Ya, walaupun dia tingkatan yang paling atas pada wali, itu harus diserahkan kepada tingkatan berikutnya. Dia enggak berhak sebagai wali bagi wanita tersebut. Ya, karena syarat yang pertama tidak terpenuhi. Ya, dia seorang yang harus seorang yang balik, seorang yang berakal, dan seorang yang merdeka. Ya, seorang yang merdeka. Dan ini standar pada setiap peribadatan. Setiap ya peribadatan. Yang kedua, yang disyaratkan oleh kalangan fuqaha pada al-wali, ya, bahwa antara al-wali dengan wanita yang tayyib, yang wanita yang mana dia jadi wali bagi wanita tersebut, harus ada kesamaan pada din, kesamaan pada agama, ya, kesamaan pada masalah agama. Maka tidak diperbolehkan seorang muslim yang menikahkan anaknya, ya, kecuali bila mana anaknya dan dia itu juga bersama pada agama yang serupa, sama-sama muslim, ataukah keduanya sama-sama ahlul kitab, Nasrani misalnya. Maka tidaklah seorang bapak yang muslim menikahkan anaknya, ya, yang bukan muslimah, atau seorang misalnya muslimah, dia meminta perwalian dari bapaknya yang notabene seorang Nasrani misalnya, atau seorang ya ahlul kitab. Ya, seorang ya ahlul kitab. Ya, walaupun ya ini secara konsep madhab Imam Ahmad, tetapi terdapat keterangan yang lain dari sejumlah murid Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, wa tidak mengapa ya seorang muslim menikahkan, ya, seorang muslim menikahkan anaknya yang berbeda agama selama tingkatan agama si wali, ya, si wali ini itu lebih tinggi dari tingkatan agama si wanita. Jadi bapak walinya muslim, anaknya ahlul kitab. Atau misalnya terjadi kasus seorang ahli kitab hendak menikahkan anaknya yang notabene seorang paganis misalnya, seorang musyrikah. Ya, penganut, pemaham pagan, penyembah berhala misalnya. Nah, ini tidak mengapa misalnya Nasrani menikahkan putrinya agamanya Hindu atau agamanya Buddha. Apakah sah perwalian dalam pandangan sebagian kalangan Hanabila? Ya, dan ini terdapat keterangan dari beberapa pengikut madhabul imam. Ya, tidak mengapa seperti itu. Ya, tidak mengapa seperti itu. Namun sebaliknya tidak. Sebaliknya tidak, bila mana si wali agamanya lebih kurang daripada ya, si wanita yang hendak dinikahkan oleh dia. Ini syarat yang kedua. Jadi pertama tadi apa? Kamal, kamalul ahliyah. Syarat yang kedua, kesamaan agama antara wali dan wanita yang hendak dinikahkan. Syarat yang ketiga, az-zukuriyah. Syarat yang ketiga, az-zukuriyah. Artinya az-zukuriyah, ya, keluar dari al-unusah. Al-unusah di sini, ya, harus dari kalangan laki-laki al-wali. Dan tidak dari kalangan wanita. ya, tidak dari kalangan ya wanita. Dan ayat yang kita bacakan tadi di awal, wala tankihul musyrikina hatta yu'minu fa idza talaqtumun nisaa, ya, sampai akhir ayat, itu semua isyarat bahwa yang berhak menjadi wali hanya kalangan laki-laki saja. Itu jadi syarat yang disebutkan oleh kalangan fuqahal Hanabila. Tayyib. Naam. Ya. Ya, bahwa harus disyaratkan untuk kuriya. Ini juga pendapat mayoritas ulama, kecuali nah, sebagian di kalangan Hanafiya. Bahkan disebutkan ini madhab yang populer di kalangan Hanafiya. Ya, bahwa status laki-laki atau wanita bukan syarat pada wali. Ya, jadi boleh seorang wanita, ya, yang akil, yang balig, tayyib, dia menyerahkan hak perwalian dia, ya, hak perwalian dia, tayyib, kepada seorang, ya, wanita misalnya, ya, ataukah wanita itu sendiri memang dia menikahkan dirinya dan dia seorang wanita, dan berhak dia menyerahkan hak dia untuk menikahkan itu kepada orang lain. Ini tentunya kembali kepada pandangan Hanafiya dari awal tadi tentang hadis la nikaha illa bi wali wa syahidi adlin, di mana mereka tidak berpendapat dengan hadis tersebut, ya, dan mereka mendhaifkan hadis ini, maka termasuk juga pada semua cabang permasalahan perwalian. Ya, pada semua cabang-cabang permasalahan perwalian di kalangan Hanafiya itu banyak yang tidak berlaku, karena pada dasarnya mereka tidak menganggap wali itu syartun. Ya, jadi ketika seorang wanita di kalangan Hanafiya boleh menikahkan dirinya sendiri sementara dia yang hendak menikah, makanya lebih utama lagi dalam pandangan mereka, ya, dia atau wanita ini meminta perwalian dari wanita yang lain, atau dia menyerahkan hak wakil dia kepada laki-laki, atau dia menyerahkannya kepada wakil walaupun wakil itu wanita. Namun yang sesuai pendapat mayoritas ulama bahwa wali disyaratkan haruslah seorang laki-laki. Yang berikutnya pula, bahwa al-wali yang disyaratkan oleh banyak kalangan ulama haruslah seorang yang adil. Dan hadis la nikaha illa biwali wa syahida adlin ini tidak berlaku mafhum sifah. Dan tidak berlaku konteks, ya, makna sifat pada hadis tersebut. Kenapa ada mungkin yang menyangka bahwa pada hadis ini yang disyaratkan adil hanya siapa? Hanya saksi, ya atau tidak? La nikaha illa biwali, tidak sah pernikahan kecuali seorang wali secara umum. Wali apa saja, ya. Namun pada saksi disyaratkan seorang yang adil, ya. Kata mereka, kalau begitu sangat mungkin Nabi mengatakan illa biwaliyin adlin wa syahida adlin, ya enggak? Namun kata mereka, kenapa Nabi enggak mengatakan ya wali adlin? Ya, kita katakan ini enggak berlaku cara berpikir semacam ini. Sebagaimana halnya pada hadis tersebut tidak disebutkan pensyaratan agama. Dan sementara agama lebih utama dari hanya sebatas keadilan. Berarti kita katakan, kita lihat kepada konteks dilalah atau hukum yang lain. Dan adalah merupakan standar pada setiap, ya, pada setiap akad dan setiap perwakilan, termasuk juga masalah al-wilayah, perwalian. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menegaskan pada pemberian amanah, baik itu pada wakil maupun kepada al-wali, harus diberikan kepada mereka yang sahibul amanah. Seorang yang sahibul amanah itu seorang yang adil. Seorang yang adil. Ini disyaratkan al-adalah, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Nah. Yang dimaksud dengan al-adil di sini, ada beberapa penafsiran di kalangan ahli ilmu tentang adil. Al-adalah di sini, ya. Al-adalah dimaksud yaitu istiqamah dalam agama, ya. Kemana penafsiran Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah dan beberapa ulama yang lainnya. Dan seorang yang adil, bila mana seorang tersebut dia sudah mengerjakan segala hal-hal yang wajib, yang fardu, dan dia mulazamah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulazamah dia senantiasa berada pada garis takwa. Ini penafsiran adil oleh beberapa kalangan ahli ilm. Sebagian kalangan ulama lainnya seperti Imam Syafi'i rahimahullah yang menafsirkan adil pada konteks yang lebih luas. Beliau mengatakan al-adil bila mana seseorang hasanatuhu ghalabat sayyiatihi. Bila mana kebaikan-kebaikan pada orang tersebut itu mengalahkan keburukan yang ada pada orang tadi. Ya, tentunya makna diberikan oleh beliau di sini tidak hanya sebatas perbandingan atau muazanah. Hanya dia baik, berapa kebaikan dia, berapa keburukan dia, bukan. Ya, tetapi diberikan oleh beliau rahimahullah ta'ala, bila mana hal-hal baik yang ada pada orang tersebut, itu lebih nampak. Dia lebih nampak. Misalnya, dia menjaga segala hal-hal yang wajib, dia berupaya menjaga hal-hal yang sunnah, sesekali tergelincir pada kesalahan, namun dia tidak musir, ya, dia tidak terpedaya dengan kesalahan yang dia lakukan, hingga dia anggap kesalahan ini hal yang biasa, tidak. Nah, ini dimaksud dengan hasanatuhu ghalabat sayyiatihi. Dia kebaikan-kebaikan yang dikerja itu lebih mendominasi pada diri dia, pada niatnya, pada kehendak dia, kebiasaan dia, dan pada amalan dia daripada keburukan. Ya, ini tentang adalah. Makanya tidak dikecualikan pada adalah di sini semua pelaku dosa besar. Para pelaku dosa besar keluar dari makna adalah itu adalah tu dininya, adalah pada kaitannya dengan hal keagamaan, maka tidak berhak bagi mereka itu menjadi wali seorang wanita muslimah yang salehah. Ini pada pandangan mazhab Hanabilah dan juga kalangan Syafi'iyah. Iya. Tidak diperbolehkan misalnya dia pelaku zina, ya, atau dia seorang yang fasik, zahiru fiskuh, seorang yang fasik, yang kefasikan dia tampak dengan jelas, yang misalnya dia mengabaikan salat jamaah, ya, atau dia mengabaikan puasa pada bulan Ramadan, dia menganggap remeh semua syariat Allah subhanahu wa ta'ala, atau ucapan-ucapan dia, ada ucapan yang menunjukkan kefasikan. Ya, maka tidak layak bagi orang ini sebagai wali bagi seorang wanita muslimah. Bagi wanita muslimah. Lantas bagaimana dengan ahlul bid'ah? Bagaimana dengan pelaku bid'ah? Apakah mereka boleh menjadi wali bagi seorang wanita muslimah, seorang wanita ahli sunnah, ataukah tidak? Nah, di sini perlu didudukkan pertama kali tentunya tentang konsep, ya, penerapan kalimat ahlul bidah kepada seseorang. Ya, karena tidak semua kaum muslimin yang tergelincir pada perbuatan bidah atau suatu kesalahan, ya, maka kesalahan itu menjadi sifat yang lazim bagi dia. Ya, menjadi penamaan bagi orang tersebut. Ya, dan tidak semua pelaku kekufuran makanya dianggap kafir. Dan tidak semua pelaku bidah maka dia dianggap seorang mubtadi. Al-Furq tentunya tidak semua yang memuji orang hizbi dikatakan hizbi, ya enggak? Ya kan? Maksudnya di sini harus dipahami baik-baik. Ya? Ya, terkadang seseorang menganggap wali yang ada di sekitar dia, saudara dia, bapak dia, sudah dianggap ahlul bidah. Sehingga dia lantas mencari wali yang lain, baik itu sultan atau hakim, atau wali muhakkam, wa'na'udzubillah. Hanya dengan dalih, bapak saya mubtadi. Dari mana dia tahu bapak dia mubtadi? Mungkin ya, paling-paling juga ada mengatakan, ya, kalau kita desak alasan dia karena dia enggak ikut kajian atau karena dia misalnya ya tidak menunjukkan penampilan sebagai seorang ahlus sunnah. Penampilan seorang ahlus sunnah ketika dia sholat jamaah di masjid, dia puasa pada bulan Ramadan, menunaikan zakat yang fardu, mengerjakan haji dan umrah, itu penampilan yang zahir seorang ahlus sunnah. Ya kan? Adapun furu-furu yang lain, perbedaan dalam memahami tata cara pengerjaan sholat, pekerjaan dalam memahami waktu penetapan Ramadan atau apa, ya ini enggak menjadi standar orang itu keluar atau masih masuk dalam kategori ahlus sunnah. Ya, apalagi kalau masalah tersebut masalah yang lebih furu' lagi, tafri'at lagi. Ya, sampai masalah bid'ah yang tidak dikenal di kalangan ulama terdahulu, di kalangan Asy'ariyah, Mu'tazilah, Maturidiyah, Kullabiyah, ya, apalagi dari kalangan Jabariyah. Dari kalangan Jabariyah, na'am. Kang Jabriyah, ya, bukan Jabar, kok Jabariyah, pengikut Jawa Barat. Jabriyah. Nah, tayyib. Ya, ini ahlul bidah yang masyhur di kalangan fuqaha. Namun ketika mereka berbicara tentang perwalian, Mereka masih menganggap bahwa seseorang yang tergelincir pada pemahaman Asy'ariyah belum tentu dia Asy'ari madhab, aqidatan. Mungkin kena penakwilan, maka tetap boleh menjadi wali bagi putri dia, misalnya yang Ahlus Sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, dilihat ketergelinciran orang tersebut. Apakah dia tergelincir pada perbuatan bid'ah di sini dikarenakan salah penafsiran, ya, penafsiran dalil yang keliru, atau dikarenakan ya syubhat yang ada demikian kuatnya sehingga dia tidak mampu mencari celah, ya, untuk keluar dari syubhat tersebut. Ada syubhat di sini. Apa yang maksudnya syubhat? Mana yang arif? Apa itu syubhat? Hah? Pantas kalian salah masalah manhaj. Apa itu syubhat? Syubhat ikhwan, kullu ma qaraba ad-dalil aw syabaha ad-dalil wa laysa bidalil, hatta huwa syubhat. Ya? Jadi bukan cara berpikir, bukan kerancuan lah. Ya, kerancuan tadi itu masalahnya di istidlal, bukan masalah dalil. Perhatikan, ketika ada kuatnya syubhat, jadi kuatnya syubhat, terkadang dia melihat ya suatu madhab misalnya. Madhab ini terkadang dalil syar'i di dalam agama kita itu tidak cuma 4 dalil. Ada sekian banyak dalil. Ada yang mengatakan 11, 13, ada yang mengatakan sampai 18 bentuk dalil. Ya. Ya, 4 yang disepakati, yang lainnya tidak. Namun dalil-dalil ini sendiri dalam penerapannya itu ada tertib dan kriteria serta syarat tertentu. Namun terkadang seorang alim minal ulama menerapkan sebuah dalil salah dalam kriterianya, salah dalam penerapannya. Tapi ini dinamakan juga dalil. Ya kan? Ketika seseorang melihat pandangan ulama tersebut, pandang ulama melihat dalilnya, terkadang dia enggak punya celah yang lain. Jadi kemampuan dia untuk mencari dalil yang sesuai tidak ada kecuali dalil yang ini. Ya, padahal mungkin saja ada dalil syar'i. Ya, mungkin saja ada dalil yang benar, misalnya masalah Nabi Tamar yang Anda sebutkan tadi. Ya, sebagian besar mayoritas penduduk Kufah di saat itu memahami Nabi Tamar, yaitu air perasan kurma yang diragikan, itu tidak haram. Sementara mayoritas ulama mengatakan haram, itu khamar. Itu khamar. Lantas apa hukumnya mereka kalau mereka meminum Nabi Tamar? Kita katakan tidak mengapa, dia bukan pelaku dosa besar, bukan peminum khamar. Karena mereka meminumnya, karena mereka salah memahami dalil, ada syubhat. Ya, kuwatu syubhat yang masuk, ya, kekuatan syubhat yang sampai kepada dia, sampai-sampai dia enggak punya celah. Ya, dan tidak mengetahui adanya dalil yang lain. Banyak ada kisah ya, ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama Hijaz dan ulama Kufah, hampir semua ulama Hijaz mengatakan Nabi tamar haram. Siapa yang meminumnya diberlakukan hukum khamar, dicambuk. Antara sampai kabar ini kepada salah seorang alim ulama Kufah, Sufyan ibn Said Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Ditanyakan kepada beliau apa hukumnya Nabi tamar, dia beliau faqih min fuqaha Kufah. Beliau enggak jawab sampai pada satu hari pada hari Jumat beliau khutbah di Masjid Jami'. Khutbah di Masjid Jami', dia naik ke atas, khutbah yang pertama, salamnya, salam, adzan. Ketika dia berdiri khutbah yang pertama, dia ambil satu kendi, satu botol ya kendi, berisi Nabi Tamar. Terus di hadapan semua yang hadir dia minum. Dia mengatakan Nabi Tamar halal. Selesai, dia tutup khutbahnya. Nah, terus khutbah yang kedua dia baca doa, selesai. Tapi apa hukumnya Sufyan Ats-Tsauri? Pelaku dosa besar? Tidak. Ya. Kenapa? Karena beliau melakukan hal tersebut dikarenakan kekuatan syubhat yang sampai ke beliau. Artinya dia tidak menemukan dalil yang lain kecuali dalil yang menunjukkan Nabi Tamar itu tidak mengapa. Ya, dan bukan termasuk khamar. Dan ini ikhwanna jami'an. Jadi perlu diperhatikan di sini. Ya, perlu diperhatikan. Ya, jadi semacam ahlul bidah tadi, ya, jadi tidak semuanya yang tergelincir pada bidah dikatakan dia seorang mubtadi. Nah, tadi kekuatan syubhat yang masuk kepada dia hingga dia tidak menemukan celah atau dalil yang lain yang dia dapat jadikan alasan untuk keluar dari kesalahan tersebut. Yang ketiga yang perlu difahami juga, ya, at-taqlid. At-taqlid yang disangkakan itu adalah ilmu. Ini paling banyak terjadi di kalangan mutakhirin, muhasirin, ya, di tempat-tempat kita. Ya, terkadang mereka tergelincir pada perbuatan bidah dikarenakan syubhatut taqlid. Syubhat, ya, taqlid, terutama dalam memahami konsep taqlid di kalangan para fuqaha yang ada. Ya, mereka mengatakan bahwa lebih baik ikut kepada seorang imam tertentu daripada tidak memiliki madhab yang mereka jadikan standar untuk beragama. Ini secara dari satu tinjauan bisa benar, pada tinjauan yang lain juga bisa salah. Ya, bisa salah. Sayangnya di tempat kita, di negeri kita, mereka banyak tergelincir pada penafsiran yang keliru pada masalah taklidul madhabi. Ya, keliru pada konsep taklid kepada madhab ya tertentu. Ini paling banyak keliru. Sehingga ada yang bersikap kaku dalam masalah ini dan mengatakan tidak boleh bermadhab sama sekali. Ada yang berpendapat harus bermadhab, tidak boleh tidak. Jadi yang sahih, madhabul fikih ini mu'tabar keberadaannya. Ya, seseorang telah hendak mempelajari agama, sebenarnya dia bermadhab kepada madhab tertentu, namun dia tidak sampai fanatik dengan madhab yang dia anut. Hanya sebatas titian dia untuk mengenal ya agama Allah Subhanahu wa taala serta syariat ya Islamiah. Dan juga pada kenyataannya ikhwan, thalabul ilm yang tidak mengikut kepada madhab tertentu, pengenalan dia pada furu-furu masalah fikih itu sangat dangkal. Ya, seperti antum misalnya kalangan salafiyin yang fikihnya fikih muqaran. Ini masyhur ya fikih muqaran, fikihnya Syaukani rahimahullah taala. Akhirnya apa yang kalian jangkau masalah fikih? Tidak ada, dangkal. Ya atau tidak? Ya makanya ini perlu diperhatikan ya. Kita jangan terlalu terlalu berlebihan dalam menyikapi konsep madhabiyah ini. Tapi masya Allah taala. Jadi ahlil bid'ah, bila mana bid'ah tersebut ya, bid'ah tersebut atau pelaku bid'ah tersebut masuk pada kategori yang tadi, maka tetap dia diperbolehkan menjadi wali bagi si muslimah ini. Namun bila mana ahlil bid'ah ini dia da'i kepada bid'ah tertentu ala ilmin wa burhan, ini ala istilah saja ya, karena bid'ah pada dasarnya pijakan mereka bukanlah ilmu dan bukanlah burhan yang jelas. Tapi ketika dia berada pada bid'ah atas dasar ilmu, pengetahuan, dia mengajak kepada bid'ah tersebut dan dia ngotot atau bersekeras pada bid'ah tersebut, kita khawatirkan orang ini masuk pada kategori seorang yang fasik. Dan seorang yang fasik pada pandangan ulama Syafi'iyah, demikian juga ini madhabul Imam Ahmad, tidak layak menjadi wali bagi seorang wanita dan beralih hak perwalian dia kepada wali yang selanjutnya. Kepada wali yang selanjutnya. Syarat yang kelima, ini syarat yang terakhir kayaknya, kita sempurnakan. Syarat yang kelima, nah sudah singgung tadi tentang masalah turusdu. Masalah ar-rusd. Ya, bahwa ar-rusdu ya ini kemampuan atau kemapanan si wali tadi menempatkan setiap permasalahan pada tempatnya. Ya, dan ini lebih tinggi dari hanya sebatas mengilmui. Dia bisa menjangkau tentang masalah maslahat, bisa melihat tentang mafsadat yang bisa terjadi dengan keputusan dia. Ya, dia bisa juga mengetahui apa yang terbaik bagi si wanita, ya, yang terbaik bagi agama si wanita dan penghidupan bagi wanita tersebut. Itu makna arus yang pada konteks bahasa bermakna as-salah. Ya, bermakna apa? Kebaikan atau husnul tasarruf. Ya, pandainya seseorang atau seorang wali dia melakukan tindakan yang dianggap perlu pada masalah perwalian. Pada masalah perwalian. Pensyaratan ar-rusdu pada wali ini juga merupakan madhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Berbeda halnya dengan kalangan Malikiyah dan Hanafiyah yang menganggap itu bukanlah syarat. Ya, tetapi wallahu a'lam bisawab, yang sahih dan ini yang dikuatkan juga oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dan beberapa ulama mutakhirin, ya, bahwa ar-rusdu ya itu menjadi syarat pada seorang wali, dan penempatan rusdu sebagai syarat pada seorang wali maknanya ya bahwa wali ini mengerti tentang masalah kafa'ah. Dia mengerti tentang kafa'ah di sini yang terangkan tadi ya. Ada berapa kafa'ah yang mutabar? Agama, masalah nasab, masalah penghidupan dan pekerjaan. Ya, jadi wali ini ngerti tentang masalah tersebut. Ngerti tentang kemaslahatan pernikahan. Misalnya ketika yang melamar tersebut seorang laki-laki yang dikenal misalnya tidak mampu memenuhi semua tujuan pernikahan, dia tidak mampu memberikan keturunan bagi si putrinya, maka boleh bagi si wali ini untuk menggugurkan pernikahan tersebut. Menggugurkan pernikahan atau membatalkan akad atau tidak menerima lamaran si laki-laki tadi. Iya, nah. Sampai juga ada sebagian kalangan fuqaha mengatakan bahwa semua kalimatur rusdu atau makna rusdu, ya rusdu pada fikih jual beli, sebetulnya sudah selesai ya katanya fikih jual beli, itu berlaku pada masalah pernikahan. Pada masalah pernikahan. Semua hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang wali atau seorang yang melakukan transaksi jual beli, ya untuk menjaga harta dia pada transaksi jual beli, ya ini apabila ini dipenuhi, maka itu juga yang harus dipenuhi pada pernikahan dan menjadi syarat pada seorang al-wali. Naktafi lahuna ikhwanna jami'an, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.